إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين حاضرين jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita beragam kenikmatan, yang dengan seluruh kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dengan para istrinya, keluarganya, para sahabat, tabi'in dan seluruh kalangan yang mengikuti jejak langkah mereka hingga hari akhir. Dan selaku khatib tentunya tidak bosan-bosannya menyampaikan wasiat takwa, dan inti daripada ketakwaan adalah melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah terkait dengan bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berinteraksi dengan anak-anak, atau bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan kepada kita selaku orang tua dalam mendidik anak-anak. Dan akan banyaknya riwayat yang ada, maka hanya sebagian kecil terkait dengan sisi sebagian kecil daripada pendidikan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik anak-anak. Di antaranya dalam hadis yang sudah tidak asing lagi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan muru abna'akum bis-salah li sab'i sinin. Di antara penggalan hadis ini Nabi mengatakan, perintahkanlah anak-anak kalian ketika usia 7 tahun adalah untuk melakukan salat. Dan di antara lanjutan hadisnya adalah wadribuhum 'alaiha wa hum ashur sinin. Dan kalau anak ketika sudah usia 10 tahun dan tidak mau melakukan salat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang sifatnya mendidik, yang kemudian perintahkanlah mereka ketika sudah di usia 10 tahun untuk dipisahkan tempat tidurnya. Maka ma'asyul muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan hadis ini, maka ada pelajaran penting bahwasanya orang tua hendaknya mendidik anaknya ketika di fase anak pertama, atau di fase pertama ketika di dalam dunia anak. Yang mana para pakar pendidikan menyatakan bahwasanya ketika orang tua gagal dalam mendidik anak di usia 7 tahun ke bawah ini, maka dampaknya, pengaruhnya sangat besar ketika si anak sudah usia dewasa. Sehingga tidak sedikit ketika anak-anak atau di antara mereka ada yang abnormal, ada yang kemudian bahkan gagal, maka sebagian di antara pakar pendidikan menyatakan bisa jadi salah satu faktornya adalah karena kelalaian orang tua terhadap pendidikan anak ketika anak itu di bawah usia 7 tahun. Dan dengan hadis ini, hadirin sekalian, maka banyak para pakar menyatakan, termasuk di antaranya adalah terkait dengan pendidikan seks. Anak sudah dikenalkan di usia 7 tahun, dan yang lain mengatakan sudah diajarkan ketika sebelum usia 7 tahun. Demikian juga dengan para fuqaha, ketika para ahli fikih menyatakan ketika anak perempuan sudah usia 7 tahun, maka si anak perempuan itu sudah tidak boleh memperlihatkan auratnya di hadapan ayahnya. Aurat dalam arti yang berada di bawah pusar, di atas lutut. Demikian juga yang namanya anak laki-laki ketika sudah usia 7 tahun, maka si anak laki-laki itu juga sudah tidak boleh memperlihatkan auratnya di hadapan ibunya. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meskipun Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak untuk melakukan salat di usia 7 tahun, tetapi hadirin sekalian, bukan berarti ketika sebelum di usia 7 tahun orang tua bukan berarti kemudian tidak mengajarkan terkait dengan salat, terkait dengan wudu, terkait dengan baca Quran. Bukan berarti kemudian orang tua tidak mengajarkan anaknya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang berbentuk ketaatan dan mana yang berbentuk dosa. Semuanya sudah mulai diajarkan. Karena bagaimanapun hadirin sekalian, pepatah mengatakan at-ta'allum fis sigari kanaqsi 'alal hajar wa ta'allum fil kibari kanaqsi 'alal ma. Peribahasa yang sudah kita fahami, yang sering disampaikan, belajar di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu, dan belajar ketika sudah besar maka bagaikan mengukir di atas air. Dan tentunya hadirin sekalian, bagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menemukan cucunya Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib, ketika Al-Hasan masih usia dini, masih anak kecil, ketika beliau mengunyah kurma, dan kurma itu adalah kurma dari hasil pemberian sedekah, apakah Nabi membiarkan cucunya memakan kurma yang dihasilkan dari sedekah tadi? Padahal Nabi sudah mengatakan dalam riwayat yang lain, kami para Nabi atau kami Nabi sesungguhnya tidak menerima sedekah dan hanya menerima hadiah. Maka hadirin sekalian, dalam riwayat Imam Bukhari, ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW menemukan Hasan yang masih kecil tadi, yang belum berdosa kalau melakukan kesalahan, maka kemudian Nabi mengatakan kih, kih. Nabi meminta untuk dimuntahkan, yang kemudian dengan tangannya, tangan Rasulullah SAW, kemudian dikeluarkanlah kurma yang sedang dikunyah oleh Hasan tadi. Dan Nabi mengatakan kita atau keluarga kita sesungguhnya tidak memakan yang berasal dari sedekah. Dijelaskan oleh Nabi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, padahal masih usia kecil, yang kalau itu dilanggar, itu dilakukan bagi anak kecil karena dia belum balig, dia belum berdosa. Tetapi demikianlah Nabi kita berinteraksi dengan anak-anak dan mendidik anak-anak, meskipun ketika usia mereka belum balig sudah diajarkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Demikian juga hadis sekalian dalam riwayat yang lain, lama ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sobiyan, ketika Nabi melihat ada seorang sobi, sobi itu anak kecil, sobi bisa diartikan dengan anak kecil usia dini, bahkan juga termasuk di antara definisi bayi dalam bahasa Arab artinya sobi, masih kecil. Ketika Nabi melihat anak kecil itu dicukur dengan koza, dicukur dengan cara sebagian rambut digundul, misal yang kanan yang kiri digundul, tapi yang tengah dibiarkan jambul, atau misal yang kiri kanannya digundul, kemudian yang tengahnya digundul, tapi misal dibiarkan rambut yang di belakang kemudian dipanjangkan. Nabi melihat kondisi seperti itu, apakah Nabi kemudian membiarkan anak tadi? Apakah kemudian Nabi kemudian tidak mengajari orang tuanya? Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW menyatakan ihlikuhu kullah awitrukuhu kullah. Nabi mengatakan kalau anak ini mau dicukur, anak ini mau digundul, gundul sekalian. Tapi kalau kemudian tidak mau digundul, maka sudah jangan digundul. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga hadis sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sahabat Rasul. Di antaranya adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Sahabat yang mulia ini, beliau yang senantiasa bebas keluar masuk di rumah Rasulullah SAW. Ketika Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang mulia, beliau melihat anaknya. Ketika melihat anaknya menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra, anak kecil, anak beliau masih kecil, masih usia di bawah 7 tahun dan belum balig, karena usia balig ada yang sekitar 15 tahun atau mungkin 13-14 tahun, walaupun hari ini bisa jadi terjadi percepatan. Tetapi intinya hadis sekalian, ketika Abdullah bin Mas'ud menemukan anaknya yang laki-laki menggunakan pakaian sutra, dan kita tahu hadirin sekalian bahwasanya yang namanya pakaian sutra bagi laki-laki adalah tidak boleh, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwasanya Allah mengharamkan bagi umatku yang laki-laki untuk menggunakan emas dan menggunakan sutra. Maka ketika anak daripada Abdullah bin Mas'ud tadi menggunakan pakaian baju yang terbuat dari sutra, yang kalau secara perhitungan tentunya belum dosa, belum menjadi sebuah kesalahan, dan malaikat pencatat amalan belum mencatat. Karena Nabi kita mengatakan pena atau catatan itu diangkat anis sabiyyi hatta yahtali, dari anak yang masih kecil hingga kemudian dia balik. Maka ma'asyil muslimin, dipanggillah anaknya tadi. Kemudian ketika sudah dekat, maka baju yang dipakai oleh anaknya tadi yang terbuat dari bahan sutra dilepas. Setelah dilepas hadirin sekalian, apa yang dilakukan? Beliau merobek nih. Beliau robek, yang kemudian beliau mengatakan, wahai anakku, pulanglah dan kembalilah ke ibu kamu, serta beritahu ibu kamu agar memakaikan pakaian kamu yang terbuat dari al-qamis, yaitu bahan pakaian yang bukan terbuat dari sutra. Maka ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikian Islam memerintahkan, dan demikian juga para ulama, baik ya, di antara mereka adalah ada Imam Safarini, ada Imam Ad-Dasuki, Imam Nawawi dan yang lainnya. Mereka menyatakan bahwasanya ketika anak yang belum balig tadi, yang masih kecil tadi, meskipun mereka belum melakukan dosa, tetapi hendaknya anak diberitahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang haram dan mana yang halal, demikian juga mana amalan yang mendatangkan ketaatan dan mana amalan yang kemudian mendatangkan dosa. Dan selanjutnya hadirin sekalian, adalah khatib kutipkan pernyataan dari salah seorang ulama ketika menjelaskan terkait dengan pentingnya orang tua menyuruh anaknya untuk mengajarkan kebaikan ketika mereka belum balig, adalah pernyataan yang menyatakan wajib bagi setiap orang yang ditaati untuk memerintahkan orang yang mentaatinya, atasan pada bawahan, orang tua kepada anak, adalah untuk memerintahkan salat meskipun yang diperintahkan itu adalah as-sigar, anak-anak kecil yang belum balig. Dan jika ada orang tua yang kemudian dia punya anak, atau dia punya anak tiri, atau dia punya anak yatim yang berada dalam pemeliharaannya, yang kemudian orang tua tadi tidak memerintahkan anak itu untuk melakukan salat, maka orang tua tersebut bisa dihukum atau ditakzir. Kenapa demikian? Li'annahu asallaha wa rasulah, karena orang tua tersebut telah menyelisihi perintah Allah dan perintah Rasulnya, di mana Nabi kita mengatakan muru abna'akum bisalah lisab isinin, perintahkanlah anak-anak untuk melakukan salat ketika mereka berada di usia 7 tahun. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dahu wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam khutbah yang kedua penulis khatib ingin menyampaikan terkait dengan ada dua riwayat, ada dua hadis yang sahih, di mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan man lam yarham sagirana wa lam ya'rif haqq kabirina falaysa minna. Nabi kita mengatakan barang siapa yang tidak sayang kepada anak kecil, kepada yang junior, kepada yang kecil, dan tidak hormat kepada yang senior atau anak, tidak hormat kepada orang tuanya, maka Nabi kita mengancam falaisa minna, bukan dari golongan kami. Dan juga hadis yang bersumber dari Al-Hakam bin Muawiyah, bagaimana menggambarkan Nabi dalam mendidik, di mana beliau menyatakan sungguh aku tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Hakam bin Muawiyah ini melakukan kesalahan, maka apa yang dikatakan Hakam? Beliau mengatakan demi Allah, ketika aku melakukan kesalahan, maka haroni wala darabani wala syatamani. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan ketika aku melakukan kesalahan, maka Rasul tidak membentak aku, Rasul tidak menampar atau memukul aku, dan Rasul tidak pernah kemudian mencaci maki aku. Maka ma'asyur muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka mudah-mudahan hadis yang terakhir yang tadi kita sampaikan ini bisa menjadi bahan renungan kita, sehingga kita selaku orang tua tentunya di satu sisi selain adanya ketegasan, tetapi tetap hendaknya kemudian sayang, cinta, dan penuh dengan cinta dan kasih sayang dalam mendidik anak-anak kita. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan khutbah ini ada manfaatnya, terlebih khusus adalah untuk diri khatib sendiri dan umumnya untuk hadirin sekalian. Dan di akhir khutbah, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan seluruh kebaikan kita, amal saleh kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan wabah atau pandemi yang ada ini mudah-mudahan secepatnya diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين فإنهم أعداؤك وأعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقيم الصلاة.